wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang senantiasa diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan niat kita berkumpul di sini mencari ilmu agama, Allah Ta'ala memudahkan kita semua jalan menuju surganya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua pagi hari ini untuk tujuan ini, kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan kitab Bulughul Maram, okay? Dalam kitab nikah babul qasam. Bab qasam. Qasam itu kalau sinnya disukun itu namanya pembagian. Tapi kalau al-qasam sinnya di fathah itu artinya sumpah. Okay? Jadi bahasa Arab itu dibedakan. Misalkan kayak fajrun itu kan fajar. Tapi kalau dibaca fajar, fajar itu malah berbuat dosa dalam bahasa Arab. Jadi beda fathah dengan sukun saja itu beda makna. Misalkan kayak mata itu berarti mati. Tapi kalau mata itu kapan? Jadi makanya dalam bahasa bacanya seperti itu pula ketika baca Al-Quran, hati-hati karena kadang salah harokat itu artinya sangat jauh. Ya contohnya di sini ada al-qasam sama al-qasam. Kalau al-qasam sinnya disukun artinya pembagian, ya pembagian. Kalau al-qasam sinnya di fathah artinya adalah sumpah. Ini pembagian apa Bapak Ibu? Pembagian makanan, pembagian harta. Nah, yang dimaksud pembagian di sini ya semuanya, okay? Termasuk pembagian giliran bermalam di antara para istri. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sibuk membagi bainan nisa'ihi antara istri-istrinya. Fayadil, kemudian beliau berbuat adil. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, hadza qasmi fi ma amlik. Ini adalah pembagian yang aku miliki, yang aku mampu. Fala talumni, maka jangan mencaciku, mencelaku ya Allah, fi ma tamliku wala amlik, pada perkara yang engkau miliki tapi tidak aku miliki. Rawahul Arba'ah, diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Al-Arba'ah itu berarti Ashabus Sunan. Siapa Ashabus Sunan? Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Bonang, sama Sunan Gunung Jati. Jadi yang dimaksud dengan Ashabus Sunan itu berarti Sunan Nabi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu disebut Al-Arba'ah, empat, ya. Diriwayatkan oleh empat, itu berarti Ashabus Sunan, ulama-ulama yang mengarang, menulis kitab As-Sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, hadis ini disahihkan Ibnu Hibban dan Al Hakim, walakin rajah At-Tirmidzi irsalahu, tetapi At-Tirmidzi mengatakan yang rajih hadis ini mursal. Mursal itu berarti terputus, ya, terputus di situ. Tabi'in meriwayatkan langsung dari sahabat Aisyah, katanya Aisyah dari Nabi, tapi dia enggak pernah berjumpa sahabat. Itu namanya mursal. Tapi intinya hadis ini derajatnya hasan, Bapak Ibu. Jadi kalau hasan itu bisa dijadikan hujjah. Beda dengan dhaif, kalau dhaif enggak bisa dijadikan hujjah. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini pertama, ini kan pembagian. Nah, berarti di sini dalam Islam itu hukum yang namanya menikah lebih dari satu istri adalah haram. Nggih. Haram apa mboten Bapak Ibu? Jadi ini menikah lebih dari satu boleh. Buktinya Aisyah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi di antara istri-istrinya. Fayadilu, kemudian beliau berlaku adil. Ya. Jadi kalau ada orang menikah lebih dari satu istri, kemudian dia tidak adil, jangan menyalahkan syariatnya, tapi salahkan oknumnya, gitu loh. Sama seperti ada wanita berjilbab terus nyolong, naudzubillah. Yang disalahkan jangan jilbabnya, wong banyak maling gak jilbaban kok. Ini yang dijelek-jelekan jilbabnya, tapi yang dijelek-jelekan itu oknumnya. Itu harus kita bedakan. Ya, jangan kemudian berarti berjilbab maling, enggak. Itu oknumnya. Karena banyak orang melihat oknum, sehingga kadang-kadang Islam itu diperburuk citranya dengan orang-orang sebetulnya bukan muslim, tapi kemudian berperilaku cek ketoe muslim, kemudian menjelek-jelekan Islam padahal dia kafir. Cek kelihatan Islam itu jelek, kan begitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi untuk berbuat zalim itu tidak harus menikah lebih dari satu istri. Banyak bapak ibu orang itu dolin kepada istri padahal istrinya cuma satu. Contoh yang paling gampang, panjenengan di luar beli makan enak, istrinya nggak dibelikan, ya. Jenengan makan kebuli, makan apa, istrinya cuma makan terasi misalnya, karang di kerupuk, nah, itu zalim itu. Jadi untuk berbuat zalim itu tidak harus lebih dari satu istrinya. Nah kenapa kok yang dikatakan zalim hanya menikah lebih dari satu? Itu loh istrinya cuma satu, gak diop ini kan banyak. Jenengan mendapati laki-laki istrinya cuma satu tapi gak mau dibelanjain. Ada. Istrinya berapa itu? Satu ya, itu zalim apa enggak? Kenapa enggak dibahas itu, kok bahas yang orang istrinya lebih dari satu? Nah itu loh, oknumnya bapak ibu. Ada istrinya cuma satu, tapi sing laki-laki jimbrung wae, yang mestinya jadi tulang punggung, malah jadi tulang rusuk. Sebaliknya istri yang mestinya tulang rusuk, malah kerja jadi tulang punggung. Ada enggak? Halo, tidak ada ya? Ada bukan bapak ibu? Tidak ada, ada tak? Ada pak, jenengan pak ada? Gih ada. Nah apakah itu karena dia poligami? Tidak, gitu loh. Jadi intinya jangan menyalahkan syariatnya, tapi salahkan oknumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi suami yang zalim, tidak harus poligami. Sing istrinya satu aja banyak yang zalim kok, gitu loh. Nggih. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki lebih dari satu istri, beliau adil. Wa yaqul, kemudian mengatakan, Allahumma ya Allah, hadza qasmi, niki lo ya Allah, pembagian saya fi ma amliku, yang saya mampu. Jadi seseorang itu diperintahkan untuk adil sesuai kemampuannya. Kalau yang di luar kemampuannya kemudian tidak adil, berarti tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Nah, apa pembagian yang tidak dimampui? Nanti ada penjelasannya. Fala taluni, maka jangan mencelaku ya Allah, fi ma tamliku, dalam perkara yang hanya Engkau yang memiliki, hanya Engkau yang mampu. Wala amlik, tetapi aku tidak mampu. Nah, yang dimampui Allah sementara kita tidak mampu itu rasa cinta. Jadi tidak dipungkiri yang namanya cinta kepada salah seorang istri itu tetap ada bapak ibu. Selama itu tidak menjadikan suami pilih kasih, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian cinta kepada salah satu istri saja, perhatiannya kepada salah satu istri, yang lainnya terbengkalai, itu baru zalim. Termasuk yang tidak dimampu itu adalah apa? Hubungan suami istri. Kenapa? Karena kembali kepada istri. Kadang ada seorang istri itu ketika datang suami pinter, membuat suaminya senang, akhirnya bisa berkali-kali berhubungan suami istri. Tapi kadang ketika ada satu istri yang lain merungut, gitu kan? Kan suami stres. Ketika suaminya stres, kan nggak minat bapak ibu. Nah itu jangan disalahkan. Jadi yang dimaksudkan tidak dimampui di sini adalah rasa cinta dan dalam hubungan jima. Itu kembali kepada sang istri sebetulnya. Kalau istrinya pinter, ngomongnya enak, tidak cemberut, ya itu yang namanya suami. Kemudian bisa hasratnya banyak, gitu. Tetapi ketika pas datang cemberut, suaminya nggak diopeni. Nah, yang namanya istri kan kadang-kadang begitu macam-macam. Nah, makanya ibu-ibu, kalau panjenengan melihat suaminya kok wis gak ngreken, kok wis gak ngejak aku, sengkok, tahu sengkok nggih. Merenung, kadang gawe noteh tapi mbek gak senyum, gak apa gitu kan. Akhirnya teh yang manis pahit rasane. Justru kadang-kadang kopi pahit, tapi kalau menyajikannya dengan penuh manis, jadi manis itu Mas Yo pahit, Mas Yo gosong gitu kan. Nah, ini juga perlu diper hatinya. Itu ya. Jadi pelajaran dari hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa yang namanya pembagian di antara istri-istri hukumnya adalah wajib. Yang wajib apa? Dalam hal nafkah, dalam hal menginap, dan dalam hal berkeliling, ya, berkeliling. Untuk nafkah misalnya istri pertama anak ini mau kuliah di sana, istri kedua anaknya atau belum punya anak atau anaknya gemisu, ya itu kalau dikasih sama-sama 5 juta ya nggak adil, iya kan? Adil kan? Karena ini biayanya dikit gitu loh. Jadi yang namanya adil itu masing-masing diberi sesuai dengan kecukupannya, secukupnya. Jangan menurut tidak adil kalau dikasih 5 juta ini kok mek 2 juta misalnya gitu. Nah di sini gantui anak-anak yang kuliah di sini kuliah kan beda. Jadi itu dalam hal nafkah ya sama. Jadi kan punya anak Bapak Ibu yang satu ge umur 4 tahun, yang satu di bangku kuliah semester 4 sama-sama dikasih 5 juta. Ya bengok orang tuanya. Ya mana? Halo, cerdas nih. Panjenengan ini bersama saya bukan Bapak Ibu. Halo, bersama saya ini. Tadi udah bego ngelamun kabeh, nggih. Nggih, ngene ya. Ya. Jadi ini adil dalam hal nafkah. Tapi tetap adil di sini bukan berarti sama-sama rata. Kabeh juga 5 juta, 10 juta kabeh misalnya. Diperhatikan. Sampean kaya enggak apa-apa, jujur kalau semuanya 10 juta malah enggak adil. Karena kadang-kadang kan ini punya anak, ini enggak punya anak. Ini kadang punya hutang, ini enggak punya hutang, kan begitu. Kemudian dalam hal bermalam, kalau di sini 2 hari, di sana juga 2 hari. Jangan di sini 2 hari, nah ini 4 hari, enggak boleh, boleh. Nggih. Kemudian dalam hal tawaf, tawaf itu berkeliling. Makanya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti ada hadisnya, setiap hari itu beliau mendatangi semuanya, dikumpulkan semuanya, baru kemudian beliau bermalam pada istri yang beliau gilirannya di situ. Gitu loh. Jadi semuanya bukan ketika berkeliling yang dikunjungi istri pertama kedua roh, ketiga enggak dikunjungi, nah itu dolim dan dolim. Itu dolim. Cuma ya kembali kepada kondisi juga. Kadang-kadang mungkin istrinya yang ketiga atau yang kedua jauh di sana. Ya sehingga perlu nah itu. Makanya kalau punya istri lebih dari satu, lebih baik berdekatan jaraknya. Jangan kemudian yang satu di sini, yang satu di Sumatera. Nah piye mengunjungi ya kan? Insyaallah begitu Bapak Ibu. Ya, jadi intinya pembagian di sini hukumnya wajib bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri. Haram Bapak Ibu cenderung kepada salah satu tanpa yang lain. Baik dalam masalah nafkah, segini juga nafkah, segini enggak. Kita bermalam nanti nyewai, enggak bermalam di sana. Kemudian ketika di sini itu sumringah, ketika istri yang lain enggak sumringah, berarti tidak adil. Kemudian kewajiban di sini itu diwajibkan kepada suami dalam perkara yang dia mampu. Perkara lahir, Pak. Kalau perkara batin, perkara hati, nah ini hanya Allah yang memiliki. Ya Jelas Bapak Ibu nggih? Nggih. Ya kadang ada suami istrinya cuma satu tapi perhatian yang bujune tanggane. Nah, naudzubillah enggak boleh, nggih. Enggak boleh itu. Misal nak bujune bisa gitu kan. Tahbib namanya itu, tahbib merusak hubungan rumah tangga orang. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim diperintahkan adil kepada siapapun ya, kepada para istrinya, kepada anak-anaknya. Kadang orang itu istrinya cuma satu ya, anaknya banyak gitu tuh pilih kasih ke anak ya Bapak Ibu, gitu tuh pilih kasih, padahal istri cuma satu loh. Jambung versi citok yang tidak diambung. Ketika datang dari mana begitu, yang diberikan Allah cuma satu. Kadang bareng-bareng pergi ke mall, yang ini minta diberikan dituruti, yang satu minta tidak dituruti. Ada tidak seperti itu? Padahal cuma satu istrinya, itu tidak boleh. Jadi seorang muslim diperintahkan adil kapanpun dimanapun, baik kepada para istrinya, kepada anak-anak, kepada kerabat. Podo-podo pamane banyak, tapi ketika datang nang paman iki bawa gawang, yang lainnya enggak. Zalim enggak? Zalim, harus adil Bapak Ibu. Kepada tetangga juga seperti itu. Ya, kepada tetangga juga seperti itu. Kecuali kalau memang adanya cuma itu, maka diberikan kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Nah ini podo-podo ada hartanya lah, apa yang dikasih ke tetangga jauh sana bukan dekat, nah ini tidak boleh. Jadi kita itu sebagai seorang muslim diperintahkan adil kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Kemudian Bapak Ibu, ini hadis kedua belum saya baca ini. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu imra'atan, barang siapa mempunyai dua istri. Berarti boleh bukan menikah lebih dari satu istri? Boleh. Yang tidak boleh itu famala ila ihdahuma dunal ukhra. Ini yang tidak boleh. Kemudian cenderung kepada salah satunya tanpa yang lain. Nah, kalau seperti itu, jaa yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, wasyukuhu ma'ir ya, dan badannya itu miring. Jadi begini Pak, sengkreng kayak orang stroke begitu, okay? Cuma kalau di akhirat ya kondisinya lebih buruk lagi. Naudzubillah panjenengan kalau melihat orang stroke itu kan jalannya kan miring, ngomongnya juga miring, guyu itu nggak sepisah kayak gini sininya, ndak ya kan? Naudzubillah. Semoga Allah Taala menghindarkan saya dan panjenengan semua dari penyakit-penyakit yang ya dari semua penyakit lah, insyaallah ini. Nah, jadi makanan lagu imro'ata. Sampai yang bu, didolimi gak iso bales, aman, tenang, pasti balasan itu nanti ada pada hari kiamat. Jadi dua hadis ini, hadis Abu Hurairah juga sebelumnya adalah hadis Aisyah, menunjukkan penetapan adanya siksaan di akhirat. Jadi seorang mukmin itu pasti yakin bahwa nanti itu ada hari kiamat, ada hari perhitungan, ada hari hisab, ada hari pembalasan, dan ada yang namanya siksaan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan kebaikan meski sebesar dzarrah, meskipun enggak ada yang tahu, Allah pasti akan membalasinya. Sebaliknya, barang siapa melakukan keburukan, ya, meskipun sebesar dzarrah, enggak ada yang tahu, tapi Allah tahu dan pasti akan mengganjar perbuatan buruknya itu. Nah, ini mestinya yang senantiasa seorang mukmin itu menjadikan sebagai apa? Sebagai kaidah di depan matanya. Jadi enggak perlu diapresiasi orang, enggak perlu ada orang untuk berbuat buruk karena Allah tahu gitu ya. Makanya enaknya kalau seorang mukmin itu merasa senantiasa diawasi Allah. Ketika dia tahu bahwa Allah itu Ar-Raqib, Maha Mengawasi, meskipun enggak ada mandek, meskipun enggak ada CCTV, dia yakin Allah Maha Mengawasi, enggak berani dia macam-macam. Gitu loh Bapak Ibu, oke. Kemudian dua hadis ini mengajarkan kepada kita besarnya hak manusia. Jadi hak yang berkaitan dengan Bani Adam itu tidak pernah ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya gawabin atau catatan amal itu ada tiga Bapak Ibu. Pertama, diwabun layakfirullahu ada yaitu perbuatan syirik. Siapapun mati dalam kondisi musyrik tanpa bertaubat, maka selama-lamanya tidak ada kesudahan masuk neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, diwanun layak rukullahu minhu syai'a, catatan amal, catatan dosa yang tidak akan ditinggalkan Bani Adam jauh-jauh dengan manusia. Wong ada wanita lu masuk neraka gara-gara aku dan ini. Gara-gara apa? Apa? Parfum. Telah emas. Kunci. Lagi mau beri cincin, cacing. Gara-gara aku kucing. Jadi kalau ada wanita masuk neraka gara-gara kucing, kenapa kok wanita dan laki-laki? Berarti sih banyak niksa itu wanita memang kayaknya gitu loh. Ya kayak bukan sihir. Kenapa kok wa min syarrin naffatsati fil uqad? Ya kan? Dari wanita-wanita tukang sihir yang biasa meniup pada bulu-bulu. Kenapa kok enggak kakek-kakek sihir? Ya kan? Karena kebanyakan tukang sihir itu wanita. Jadi hati-hati para wanita di sini. Ayo yang biasanya satu kucing sopo. Nah, kucing disantuni, disetipi, siram banyu panas. Ya Allah, ada enggak Bapak Ibu? Enggak ada gitu. Ada. Jadi enggak tahu pernah kucing satu kucing. Tobat ya. Ono kada kucing wis mati nepi ya sempurna kucing ya. Ayo. Kawan kucing dia ahli waris, anak-anaknya diomel. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua itu catatan amal yang tidak akan dibiarkan Allah sama sekali, pasti diusung dan toleransi di sini. Dan inilah yang menjadikan nanti banyak manusia itu menjadi muflis, bangsawan, bangkrut. Nah, Nah itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan Bani Adam, ada masalah harta, punya utang, pinjam gak balik-balik, ya. Atau pinjam tapi bayar gak mari-mari, bunga wakil banyak. Atau pada masalah darah, ya darah. Dan yang ketiga masalah kehur, kehur mata. Pernah menggunjing orang, hati-hati. Menggunjing orang itu utang lho. Sampai ngerasa di uang, uang pendek uang itu bengesannya cinta mereka. Ya, jadi dia bisa gak bertulang. Ya hadiah kok dia uangnya banyak dipinjam tak pinjam kok bagi hari. tapi wis waktu kembali ngomong ono alasan iki. Padahal itu uang, ya. Masih dulur balekno. Kecuali dulur wis gak apa-apa, aku alhamdulillah rezekine akeh wis sampean gawe, sampean balekno pas mampu nek gak mampu ndak apa-apa nek beda lagi. Ya kalau saudara sampean seperti itu semua alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak, nanti di akhirat kan hati-hati. Kemudian dari bapak ke ibunya lari dia. Bapak ibu ditanya sertifikatnya dicolong di sekolah lo. Bapak diubur-ubur bank. Ada enggak? Ada. Saat mau wis tuwa, wis sepuh, mesti nek pensiun mesti arek merasakan enaknya masa tua, malah masa tua dikejar-kejar bank. Wonten? Enggak ada. Ada apa? Ada sampean paling ya. Hati-hati Pak, nanti balenya itu nanti bayar utangi sana. Lu kan riba. Sampean kenapa kok pinjam nang bank riba? Jelas riba kok malah utang. Ayo. Aja alasan tok, dak kurang ngina tok wae gitu ya. Kadang-kadang gitu lah aku bang mau lunas ya riba, ini gak kelem kepancene riba. Kenapa kok pinjam piye? Ya wis lunas sama sak mari-mari ini wis kabeh, baru setelah itu sajo meneh kan gitu kan. Kadang banyak orang tuh gitu Pak. Pinjam ya apa ke bank gitu kan, beli rumah. Nah barang ono belajar itu lo riba, nggak mau melunasi saya. Jauh punya apa ya lunas ono di sini. Baru kemudian ajak pinjam lagi. Terus kadang pinjam balik riba. Ya masuk sama bank kemudian oh ya ini riba, tidak apa-apa wis modalnya saja ada tapi yang begitu. Tidak ono. Kadang ibunya sudah sepuh, dijalui duit, dijalui ketika no ibu Edi, apa mau disiksa? Ada betul. Istri juga begitu, makanya lari dari istri dari anaknya, anak nggak diopeni, nggak dibiayai, istri juga begitu, nggak jelas, nggak dinafkahi. Nah, tapi aneh juga kadang wanita itu dikepui, nggak dicerai, gitu kan? Gak dinafkahi, gak jalan cerai, barang tegak meneh jalan cerai. Ada? Oh enggak ada. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Jadi ini intinya hadis ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu hati-hati dengan apapun yang berkaitan dengan hak bani Adam. Dan biasanya orang itu berbuat zalim kepada orang-orang terdekatnya, kepada tetangga. Zalim tiap harinya termusik gendeng gitu kan saat motong itu bukan kadang-kadang makin sakwana dewe sampai tonggo masuk dan bisa ya sekali dua kali tiap hari Pak kadang-kadang punya beragalan yang tanaman dalam ayam dalam pagar bikin pagar ayam dalam setengah meter ada enggak? Enggak ada ini. Halo, ada wonten kowe? Ndak ada. Ada ibu-ibu. Jenengan tiru. Nggih, ndak boleh. Terus gimana terus kadung dibutuh? Ya di anu di gimana lah pokoke biar enggak mendzalimi orang. Jadi zalim itu macam-macam Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim tanpa kita sadari. Makanya panjenengan ketika belajar adab-adab buang hajat. Ya, ini berarti kan kalau jenengan sekarang sudah sampai kitab nikah, berarti sudah melewati itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqul la'anaini, hindarilah dua perkara yang mendatangkan laknat." Apa kata para sahabat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allazi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillih." Yaitu orang yang buang hajat pada jalanan manusia atau pada tempat berteduhnya manusia. Jadi ada orang lewat situ di EEI, ada pohon rindang, biasa orang berteduh di situ di PPC. Nah itu adalah perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Nah itu kata Nabi Bidari. Karena kalau kita melakukan itu orang-orang pasti melaknat kita. Kata para ulama Contohnya orang mau lewat seret dibuntu pak. Iya kalau jalannya itu jalan buatan bapaknya mono tidak apa-apa. Ini jalan Allah ditutup. Nggih. Itu hati-hati bisa hilang imannya loh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Fa'ala qaula ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang iman ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Imamatul adza anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Itu iman yang paling rendah itu menghilangkan gangguan dari jalan, Pak. Ini ada jalan malah ditutup. Mana imannya ya? Nah, hati-hati. Itulah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kadang jenengan bakar-bakar sampah, enggak peduli sampah kan kemana-mana. Ada tetangga lagi jemur baju, akhirnya sangit loh kan? Sangit akhirnya. Atau kadang-kadang mungkin masuk ke kamar mandi yang kebetulan itu cuma angin-angin, akhirnya semaput kesemukan. Nah, itu perhatikan itu. Ojo kemudian urip nang dunya sak enake geli dhewe gitu kan. Nah, jadi hati ini Bapak Ibu mengajarkan kepada pian semua, kepada kita semua agar berhati-hati dan memperhatikan akan hak-hak bani Adam. Kemudian hati ini juga mengajarkan kepada kita setiap muslim itu harus minta kehalalan, minta keridhaan lah gampangannya kepada istri-istrinya, kalau memiliki istri lebih dari satu, kepada kerabat-kerabatnya, kepada teman-temannya, kepada tetangga-tetangganya. Jangan-jangan dia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, mungkin pernah menzalimi mereka, ya. Jadi kedzaliman itu bahaya, gitu. Minta maaf, minta kehalalan, mumpung seurip. Kalau misalkan enggak dihalalkan ya nanti di akhirat biar enggak jadi bangkrut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Makanya siapa yang di dunia cenderung kepada salah satu istri, maka balasannya nanti pada hari kiamat datang dengan tubuh yang miring. Jadi miring kayak orang setruk begitu. Hadis ini Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun beliau seorang Nabi, itu beliau tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hidayah itu kan ada dua, ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Nah, yang dimampui Nabi, dimampui kita semua itu hidayah ilmu. Jadi menyampaikan ilmu. Adapun menjadikan seseorang kemudian mengamalkan ilmu itu, Nabi tidak bisa. Kita juga tidak bisa. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengislamkan Abu Thalib, tidak bisa. Karena yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya hidayatul irsyad, yaitu hidayah menyampaikan ilmu. Makanya ketika Abu Thalib mati kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sama terpukul. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad enggak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian dikatakan di sini wa imadul qasmi al-lail, tolak ukur pembagian itu pada waktu malam. Jadi bermalam ya. Li'annahu ma'wal insa ila manzilih, karena malam itu tempatnya pulang manusia ke rumahnya. Wa fihi yaskunu ila ahlihi wa yanamu ala firasyihi, dan pada waktu malam dia yaskunu tinggal dengan istrinya, tidur bersama dengan istrinya. Jadi tolak ukur yang namanya pembagian giliran itu adalah malam. itu Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, minas sunnah, termasuk sunnah Nabi ya. Idza tazawwaja rajulul bikra ala thayyib, jika seseorang itu menikahi perawan ala thayyib atas janda, aqama inda sab'an, dia bermalam pada si perawan tadi itu 7 hari, tsumma qasam, baru kemudian membagi giliran. Wa idza istrinya enggak dibawa kenapa-apa, itu zalim. Meskipun ini cuma satu. Nggih. Gitu loh, aku lo kan ditraktir, ya duit ku dhewe. Ya ngomong kon akeh jam, eh itu kok ana dhewe bojoku gitu loh. Ya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu perkara yang laki-laki tidak mampu tadi itu pada masalah apa? Masalah harta ini? Atau pembagian malam? Halo? Masalah apa? Dalam? Masalah apa ini, Bu? Hah? Yang keras, Pak? Kok bermalam? Bermalam harus adil. Dalam haji, hati, dalam masalah hati, dalam masalah cinta, dalam masalah jima, nah itu nggak bisa, ya nggak bisa. Kenapa? Ya selama tidak menjadikannya fornikasi, maka itu ditoleransi. Tapi kalau kemudian menjadikannya fornikasi, itu yang boleh, tidak boleh. Kemudian termasuk pembagian yang wajib yang disebutkan dalam dua hadis ini, yaitu hadis Anas sama hadis Ummu Salamah. Termasuk pembagian yang wajib itu bahwa kalau laki-laki memiliki lebih dari satu istri, kemudian istri barunya adalah perawan, maka bermalam padanya 7 hari. Kalau istrinya janda, maka bermalam padanya 3 hari. Ini sudah aturan dari Allah seperti itu. Bukannya lo pada istri baru ya pada itu deh lo. Ya, lo jangan, ini syariatnya seperti itu lo. Dalil masalah ini gitu lo. Nah, kadang-kadang wanita juga begini lo. Kok enak laki-laki boleh menikah lebih dari 4? Berarti aku wanita juga boleh punya suami 4 lo. Dan ini bicara dari syaitan. Kenapa? Karena kita itu berjalan sesuai dengan syariat agama, bukan berdasarkan akal. Nah, nek kabeh dianggap padha be akal ya gawe agama dhewe kan begitu. Nah, jadi yang menentukan bahwa istri baru kalau dia perawan 7 hari, kalau dia janda itu 3 hari, ini syariat gitu loh. Yang begitu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taala enggak adil loh. Ya pada 7 hari ini. Nah, ya boleh begitu karena memang syariatnya begitu. Sama seperti warisan laki-laki 2 bagian perempuan. Kan gitu dalilnya kan li dzakari mithlu haddil unthayain. Kita itu muslim apa enggak? Nek muslim ya ngikut aturan, enggak belum ngikuti aturan aja ngaku muslim kafir wae kesisan. Gitu kan? Nah, insyaallah begitu Bapak Ibu. Jadi ada orang itu yang dikit-dikit pakai akal, dikit-dikit pakai akal gitu. Maka mereka tidak berdasarkan akal. Kalau berdasarkan akal jenengan pipis lewat mana? Jenengan BAB lewat mana? Apa sebetulnya kenapa enggak itu yang dibasuh? Iya kan? Kok malah kedua tangan? Jadi ini juga seorang suami itu menunjukkan harus berkata-kata yang lembut kepada istrinya. Seperti perkataan Nabi tadi kepada Ummu Salamah, beliau mengatakan innahu laisa bibi ala ahliki awal. Itu kalau artinya itu Masya Allah itu. Cuma kita gak ngerti artinya aja masalahnya. Itu bahasa lembut kepada istri gitu. Jadi panjenengan Bapak Ibu kalau punya istri, punya istri semua bukan? Nah, itu jangan berkata-kata kasar, ngomong sing wapi gitu loh. No, bujuku kasar ngomong, ya biar dia sendiri jadi penghuni neraka gitu kan. Jadi tulang mana? Ya jenengi dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok kan gitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing sabar. Nek ku mencucu wae, ya gimana mungkin anu be gak jenengan kaya duit balik gitu kan? Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Warna paling seperti biasanya. Bismillah. Gini, wis nggak ada pertanyaan paling. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Anna Saudata binti Zam'ah, bahwa Sauda binti Zam'ah. Wahabat wakanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersimu membagi li Aisyah untuk Aisyah yaumaha harinya Aisyah wa yauma saudata dan harinya sauda. Muttafaqun alaihi, hadisnya sahih. Muttafaqun alaihi Bapak Ibu. Siapa sih sauda? Sauda binti Zam'ah ini wanita Quraisy, ya, istri kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sauda ini setelah wafatnya Khadijah. Ya, itu Sauda. Kapan dinikahi Nabi? Setelah wafatnya Khadijah. Berarti saudara istri keberapa? Istri kedua. Nah, ketika saudara ini sudah sepuh, kan tambah gemuk juga. Nah, karena dia takut nanti diceraikan Nabi, dan aku diceraikan Nabi, gak jadi Ummatul Mukminin lah. Wong jadi istri Nabi itu suatu anugerah besar, suatu keutamaan besar. Wis timbangane nanti aku diceraikan. Karena aku sepuh, aku tidak seperti perawan lagi. Ya aku tidak apa-apa, hari itu tak berikan kepada Aisyah. Biar nanti Nabi di Aisyah dua hari, tidak bermalam dengan aku, tidak apa-apa. Loh, boleh tidak? Ya selama si wanita melakukan karena kerelaan hati, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kemudian si laki-laki berbuat itu sementara istrinya tidak ridho, itu yang tidak boleh. Sama seperti mas kawin itu kan hak mutlak istri, milik istri. Wali tidak boleh minta, suami tidak boleh minta. Tapi kalau kemudian si wanita, si istri memberikan kepada suaminya sebagai dengan kerelaan hati, ya tidak menjadi masalah selama sang suami tidak minta. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi sama seperti hutang itu bagi yang menghutang berusaha sak bisamu bayar lo. Kemudian bagi yang menghutangi nek bisa ikhlas no. Bukan kemudian sing berhutang ikhlas no. Padahal itu gede ya, jangan begitu. Itu perintah kepada yang memberikan pinjaman bukan kepada yang minjam anakmu dewe kon hutang sak pirang-pirang barang-barang ikhlas no ada kurang kan gitu ya. Jadi yang namanya hutang itu Pak hati-hati, jangan dibawa mati. Meskipun mati syahid, orang itu tidak bisa masuk surga karena hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk nyolati jenazah, bertanya punya hutang enggak. Oh wonten Nabi kesolatan diri kan gitu kan. Jadi hati-hati, jangan sembarangan dengan masalah hutang. Adalah itu guapa hutang. Dikit-dikit hutang. Nondidin hutangi. Nah, hati-hati Pak. Ini jenengan mati itu loh, jasa besar juga masalahnya. Jadi roh gentayangan. Ya, karena dia tidak masuk surga, gentayangan kono-kono. Utang lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, lunasku, l Bukannya sampean yang kasihan-kasihan dia itu loh, gak tenang. Jangan wis enak mlebu swarga meskipun mati syahid ya. Enggak bisa masuk surga gara-gara hutang. Ya kalau jelas wis diikhlas mana enggak diikhlas loh. Gentayangan. Bukan berarti kemudian gentayangan jadi sudut bolong marah-marah itu enggak itu film itu, ya. Tetap di alam barzakh tapi ya begitu kondisinya. Makanya Bapak Ibu jangan mudah berhutang. Nek panci nek punya hutang nang segera lunasono. Kowe kalau nang adikmu dhewe nang bojomu dhewe jangan. Segera lunasono ketika punya nggih. Ya memang nek kata enggak punya belum punya gimana lagi. Tapi nek punya nang lunasono. Jadi saudara ini Bapak Ibu khawatir diapakan Nabi diceraikan gitu loh. Daripada diceraikan ya wis enggak apa-apa, aku ridho hari itu tak berikan kepada Aisyah. Dan hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa kita diperintahkan di antara suami istri juga di antara para istri itu berdamai. Nek iso berdamai, iso enak-enak lah kok nuruti syaitan, ya. Karena ingat yang paling disukai setan itu bercinta apa? Bercerai. Yang paling disukai oleh iblis itu bercerai. Kan ada hadisnya ini. Jadi semua setan itu melapor kepada iblis, aku lo melakukan ini. Kata iblis, walah kalau aku lakukan itu kok dilaporkan. Nah, ketika ada setan bilang, aku tidak datang ke sini kecuali sudah menceraikan si pula dari istrinya, kecuali menjadikan anak berpisah dengan bapaknya, kecuali menjadikan ponakan putung dengan pamannya. Nah kata iblis, kamu baru ini tak kasih mahkotaku gitu. Yeah. Jadi orang itu pak, kenapa sih kok gontok-gontok tadi di dunia ini? Kenapa sih tidak enak-enak? Tidak enak, dibawa mati bisa. Kono ingin melbu surga ini mana tarakan? Karena penghuni surga itu kan jelas. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Terus apa? Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Penduduk surga itu Pak, akhlaknya tinggi. Akhlaknya apa? Tinggi. Infak terus. Kondisi sempit, kondisi lapang berinfak. Kemudian menahan amarah. Bisa marah, mampu tapi ditahan. Kemudian malah memaafkan. Wal'afina 'aninnas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Terus ditahan amarahnya. Dia memaafkan. Didoakan di belakang, ya Allah ampuni dia, ya Allah beri hidayah dia, kasih hadiah di sana. Sakit Bapak Ibu baca dengan seperti itu. Halo? Sakit mboten? Insya Allah tidak sakit. Ya enggak masuk surga. Wong surga itu milik Allah. Ya harus mengikuti ketentuan Allah Ta'ala. Insya Allah sakit ya. Insya Allah sakit. Ya, jadi ini sebuah contoh buat kita semua Bapak Ibu, contohlah Ummahatul Mukminin. Karena khawatir nanti dibangun diceraikan wis tak berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gilirannya. Dan ini boleh, jadi ini boleh. Kemudian suami apakah wajib menerima? Boleh menerima, boleh tidak. Nggih, gitulah insyaallah. Nggih. Ada pertanyaan? Padahal enggak ono paling. Kita lanjutkan hadis terakhir Bapak Ibu dari Urwah radhiyallahu anhu berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya ibnu ukhti, hei putrani saudara perempuan. Jadi Urwah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar. Asma itu anaknya Abu Bakar, berarti Asma itu saudara Aisyah, tapi beda ibu. Loh, Abu Bakar bisa berapa? Empat. Abu Bakar itu bapak ibu. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat kan, pada sujudnya Abu Bakar imami, ya gak ada yang tahu. Oh iya, kecuali Allah yang sampai Nabi pun itu gak tahu, kapan mati gak tahu dia. Baru tahu akan meninggal dunia itu saat di pangkuan Ali Aisyah. Makanya Abu Bakar pergi ke istrinya yang keempat, memang waktu itu gilirannya di daerah Aliyah. Aliyah itu pinggiran kota Madiun. Boleh pecel apa pinggiran kota Madinah. Makanya kan ketika semua sahabat kumpul, Abu Bakar kan datangnya akhir-akhir kan, karena dia yang tadi itu, karena dia berada di istrinya yang keempat, kemudian dia tidak ngerti kalau memang Rasul meninggal saat itu. Andai kan ngerti ya nggak mungkin ditinggal kan, gitu ya. Jadi ini Urwah ini berarti putrinya Asma binti Abi Bakar, tapi dari istri yang lain, ibunya beda dengan ibunya Aisyah. Nah, di sini Aisyah berkata, ya ibna ukhti, hei putrani, saudara perempuanku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah mengutamakan sebagian sebagian istri atas sebagian yang lain dalam pembagian min mukfihi indana ketika beliau menetap bersama kami. Jadi adil dalam bermalam. Jadi enggak pernah beliau itu lebih lama di sini, lebih senang di sini daripada yang lain, enggak pernah. Itulah makna karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam, enggak pernah mengutamakan sebagian kami atas sebagian yang lain min mukfihi indana ketika menginap bersama kami. Nah, ini mungkin Aisyah itu ngajari Urwah, wah Urwah, nek bojomu lebih dari satu ngene lho. Ojo kemudian bermalam di sini lama, di sini sampai sehari tok. Nah, jangan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah memuliakan sebagian istri atas sebagian yang lain ketika bermalam. Wa kana qalla yaumun, jadi hampir tidak ada hari illa wa huwa yatufu alaina jami'an, kecuali beliau itu mengunjungi kami semua berkeliling. Jadi setiap hari, hampir setiap hari Nabi itu mendatangi semua istri-istrinya. Bapak Ibu, berapa istri Nabi? 9. Ketika beliau wafat itu ada 9 istri yang masih hidup. 2 pernah diceraikan ya. Dulu yang Bintil Jauh, yang Bintil Jauh sudah kita bahas dulu. Nah, jadi istri beliau itu ada 9, setiap hari itu beliau berkeliling kepada mereka. Fayadnu min imra'atin min ghairi masis, beliau mendekati setiap istrinya min ghairi masis tanpa menyetubuhi. Jadi mohon maaf, menyetubuhi itu hanya pada istri yang pas gilirannya saja. Nek misalnya bukan pas gilirannya tapi disetubuhi, boleh. Loh, kalau menyetubuhinya siang hari gimana? Ya tadi membagi itu malam berapa siang hari? Berarti kalau siang tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya siang di sini kemudian menjadikannya loyo pada waktu malam tidak boleh, gitu loh. Jadi fayatinu min imro'atin min ghairi masis, maka dia mendekati setiap istri itu tanpa menyetubuhi hatta yablughallati huwa yaumuha, sampai beliau itu berada di istri yang memang giliran beliau bermalam padanya. Fayabitu inda, maka beliau menginap di sana. Jelas ya hadisnya ya? Insya Allah jelas Bapak Ibu, jadi enggak perlu diperjelas lagi. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan.